Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah ta'ala pada pagi hari ini, bertepatan dengan hari Yaumul Itsnin, kita akan memulai pelajaran dari pembacaan kitab Tathhirul I'tiqad karya Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala. Adapun nuskhah yang ada pada antum itu yang ditalik oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kitab ini termasuk kitab yang banyak diajarkan oleh para ulama dan termasuk mukarrar, kitab yang diajarkan di Yaman. Dan bukan di Yaman, bahkan di luar Yaman. Syekh Shalih Al-Fauzan punya syarah terhadap kitab ini, judulnya Sabilur Rasyad. Sabilur Rasyad, Syarah Tathhirul I'tiqad, karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Tebal, sudah ada jualannya di Indonesia ini. Di Saudi Arabia merupakan kitab yang fenomenal, kitab yang banyak disyarah oleh para ulama, kitab yang masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Adapun yang menta'alik, memberikan ta'alik terhadap kitab ini untuk di Yaman lumayan. Setahu ana di antaranya yang pada masa ana dulu di Yaman, penta'alik kitab Hulal atau Tufasania itu siapa namanya? Muhammad Sogir itu Al-Maqtari, itu punya ta'alik terhadap Tathhirul I'tiqad ini tadi. Dan ada juga ta'lik yang kalau yang anak punya ini, ta'liknya Muhammad bin Jibril Abul Abbas, Muhammad bin Jibril Asy-Syahri, dan dia juga punya syarah. Ini PDF-nya ada, yang konon katanya dilakopi sebagai Ibnu Qayyimnya Dammaj pada masa itu. Ada lagi yang baru-baru ini kalau tidak salah ada yang menta'lik lagi. Ini kitab yang sangat bagus ya, dan udah ada terjemahannya, tipis. Kitab ini secara global membahas tauhid uluhiyah, dan uniknya kitab ini Al-Imam As-Sun'ani itu lebih menitik beratkan dari sisi tauhid uluhiyah dengan bentuk bantahan dan membantah syubhat. Kita baca karena nuskhonya antum sayang sudah terlanjur terbeli. Nuskhonya antum itu nuskhonya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kita baca faedah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kalau ada perbedaan antum ingatkan ana ya, karena ana pakai PDF ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa li'ibadati وأمرهم بتوحيده وطاعته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل وسلم wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahu wa ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'du. Adapun setelah itu kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, fa inna ni'amallahi ala ibadihi katsiratun la tu'addu wa la tuhsa. Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah kepada hamba-hambanya itu banyak sekali. La tu'addu wa la tuhsa. Tak bisa dihitung, tak bisa dibilang, saking banyaknya. Apa dalil yang menunjukkan nikmat Allah SWT sangatlah banyak? Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Wa a'zamu ni'matin an'ama biha ala ahlil ardi an ba'atha fihim rusulahu al-kiram. Dan nikmat Allah yang paling agung ya Allah SWT anugerahkan kepada penduduk muka bumi ini adalah Allah utus kepada mereka para rasulnya yang mulia tersebut. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah anugerahkan kepada kaum mukminin tatkala Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul di kalangan mereka. Liyukhrijuhum bi'izni rabbihim minadh-dhulumati ilan nur, agar mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinu lahum annal wajiba 'alaihim ikhlasul ibadati lillahi wahdahu. Dan tugas para rasul tadi menjelaskan kepada mereka bahwasanya perkara yang wajib bagi mereka, bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlasul ibadati lillahi wahdah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa alla yusyriku bihi ahadan min makhluqatihi, serta agar mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun dari kalangan makhluknya. Wa qad qama ar-rusulu al-kiramu bitablighi ma umiru bitablighihi 'ala at-tamami wal kamali. Wa qad qama ar-rusulul kiram, sungguh para rasul yang mulia tersebut betul-betul telah melaksanakan tegak pelaksanaannya di dalam menyampaikan apa yang mereka diperintahkan untuk disampaikan dengan cara yang sempurna. Wa qad khatamallahu hadhihi risalat bi risalati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menutup risalah-risalah ini dengan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila sakolain al-jinni wal-ins, kepada jin dan manusia. Jadi Allah SWT menutup risalah seluruh para rasul dengan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW kepada jin dan manusia. Apa dalilnya bahwasanya rasul diutus kepada jin dan manusia? Oh, lupa Ustaz. Dulu di selesai saya bin Bas. Dahlah. Bisa, tapi ada yang lebih khusus. Kalau dalam Al-Quran, kalau hadis jelas, Rasul diutus kepada jin ketika beliau berdakwah kepada jin nasibin. Ya ayuhannas, inni rasulullah ilaikum jami'an. Ya ayuhannas, qul, ya ayuhannas, katakan ya Muhammad, ya ayuhannas. Lafad annas meliputi jin dan manusia, dikarenakan lafad annas itu lafad yang semakna padanya jin dan manusia. Dengan ucapan Abdullah ibn Abbas, kanan nasu ya'budunal ins minal jin. Dulu ada sekelompok manusia yang beribadah menyembah al-ins dari kalangan jin. Wahum ummatuhu, dan mereka jin dan manusia ini adalah umat beliau. Ai ummatud da'wah, ummatud da'wah. Umat Nabi kita Muhammad SAW ada dua. Ada ummatud da'wah, ada ummatul ijabah. Ada ummatul da'wah, ada ummatul ijabah. Ummatul da'wah yaitu mereka-mereka yang berhak mendapatkan dakwah ini, baik dia muslim, baik non-muslim, baik dia jin, semuanya disebut ummatul da'wah. Yang kedua, ummatul ijabah. Apa ummatul ijabah? mereka-mereka yang menerima dakwah Nabi kita Muhammad SAW, yaitu kaum muslimin, disebut ummatul ijabah. Sehingga jin dan manusia adalah ummatul ijabah. Dan tidak ada yang memimpin as-sakolain kecuali Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Adapun syair yang dulu beberapa tahun yang lalu dilantunkan dengan lafad ya imam as-sakolain, wahai imam as-sakolain, hadza gulu. Ya, syekhnya bilang pula jazakallahu khairan. Tidak lama kemudian rujuk. Fadallahu ma'ala kulli khairin. Rasulnya itu Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan mereka kepada setiap kebaikan. Wahadzarahum min kulli syarrin, dan memperingatkan mereka dari segala keburukan. Apa dalil? Kita merujuk dulu nih. Dalil yang menunjukkan segala kebaikan telah ditunjukkan oleh Rasul dan keburukan telah diperingatkan oleh Rasul SAW. Apa pun yang antum bisa, yang mungkin pernah baca gitu loh. Tamu nanas dulu. Yang mana itu bukan pajatan ibu, mana yang lebih khusus lagi. Apa itu? Itu lebih umum anu itu perintah, apa yang diperintahkan larang. Disebutkan hadis dalam riwayat Muslim, ya hadis dalam riwayat Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn As. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min nabiyyin min qabli illa kana 'alaihi haqqan ayyadulla ummatahu 'ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhum lahum ma ya'lamuhu lahum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah lewat di wasithiyah kalau enggak salah. Ya, ada hadisnya. "Ma min nabiyyin," tidaklah ada seorang nabi, "illa kana 'alaihi haqqan ayyadulla ummatahu 'ala khairin." Itu tidak merujuk. Itu pembahasan di para nabi kemarin dah. "Ma min nabiyyin min qabli." Halaman 66. "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana 'alaihi haqqan ayyadulla ummatahu 'ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi sebelumku melainkan berhak bagi dia untuk, atau wajib bagi dia untuk menunjukkan umatnya pada kebaikan apa yang dia ketahui dan memperingatkan umatnya dari kejelekan yang dia ketahui. Ya benar? Idil kasih uzur karena dia masih belum sini, nasihin yang dari sini, dari Mus'ab. Awal-awal maksud dia. "Wa'azamu syai'in dallahum alaihi ifradullahi bil ibadah." Dan perkara yang paling agung, ya, sesuatu yang paling agung yang beliau tunjukkan kepada umat itu adalah ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam peribadatan. "Wa a'zamu syai'in nahahum anhu ayaj'alu ma'allahi alihatan ukhra." Dan perkara yang paling besar dari yang dilarang oleh Rasul, yaitu tatkala mereka menjadikan sesembahan lain bersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya perkara yang paling besar yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah tauhid, perkara yang paling dilarang, besar dilarang oleh beliau adalah syirik. Dan perintah yang pertama kali dalam Al-Quran adalah perintah dari untuk bertauhid, dan larangan pertama kali dalam Al-Quran adalah larangan dari syirik. Apa dalilnya? Ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Faman waffaqahullahu minhum, barang siapa yang Allah berikan taufik dari kalangan hamba-hambanya tadi, istaslama wan qada, maka dia akan istislam, pasrah, tunduk, lima ja'a bihir rasul, terhadap apa yang dibawa oleh rasul tadi, wa man kana min ahlil khuzlan, barang siapa yang termasuk dari kalangan orang-orang yang hina, a'radu anil haqqi, dia akan berpaling dari kebenaran, wal hudal ladzi ja'a bihi rasul, dan berpaling dari petunjuk yang dibawa oleh rasul, fa khasirat dunya wal akhirata wa dzalika huwal khusranul mubin, sehingga dia adalah orang yang merugi di dunia dan di akhirat, itulah kerugian yang nyata. Wa min a'zamil wasail allati tufdi ila syirki albina'u 'alal qubur wa ta'zimuha, dan termasuk wasilah yang paling besar dari wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Lihat kata Syekh Abdul Muhsin, min a'zamil wasail allati tufdi, termasuk apa? Termasuk bentuk wasilah yang paling besar yang bisa ngantarkan kepada kesyirikan, albina'u 'alal qubur wa ta'zimuha, buat bangunan di atas kuburan dan mengagungkan kuburan. Buat bangunan di atas kuburan syirik apa enggak? Belum syirik, tapi itu wasilah untuk bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Misalkan seorang alim ya, seorang ustadz, seorang kiai meninggal dunia, mungkin awal-awal tidak disembah, dibuatlah kubah, kasih kelambu, kasih atap, mungkin generasi pertama belum ada yang menyembah, tapi kan berjalan waktu kan orang mikir, jangan-jangan ini orang sakti dulunya kan, padahal cuma sekedar guru ngaji, bukan juga orang bisa terbang sana terbang sini, cuma masyarakat menganggap itu sesuatu keramat. Walihada ja'atil ahadithul kathiratul mutawatiratu an rasulillah s.a.w. fi tahrimil bina'i alal kubur wattikhadiha masajidah. Oleh sebab itu datang hadis-hadis yang sangat banyak serta mutawatir dari Rasulullah s.a.w. tentang keharaman buat bangunan di atas kuburan dan menjadikan kuburan sebagai masajid, jadikan kuburan tempat sholat, tempat ibadah. Itu maknanya masajid. Wa minha, dan di antara hadis-hadis tersebut, maqalahu Rasulullah SAW qabla wafati bi khamsi layalin, yaitu yang telah diucapkan oleh Rasul sebelum wafat beliau lebih kurang 5 hari atau lebih kurang 5 malam sebelum wafatnya beliau. Wa minha ma qalahu inda naz'i ruhihi, dan diantaranya juga apa yang telah dinyatakan diucapkan oleh Rasul ketika Rasul mau dicabut ruhnya. Wa fi dzalika dalalah al-wadhihah ala annaha muhkamatun ghairu mansukhah, maka pada dalalah tersebut, pada dalil-dalil yang jelas tersebut, itu menunjukkan apa? Hukumnya tadi muhkamah, bukan dihapus. Lianna Nabi SAW lam ya'ish ba'da an qalaha, dikarenakan Rasul tidak hidup setelah mengucapkan perkataan tersebut. Fala yakunu hunaka majalun linnaskhi, maka di sana tidak ada majal, tidak ada ruang lagi, tidak ada celah lagi untuk menyatakan dia mansukh. Wa hadza min kamali bayanihi wa nushhi li ummati wa syafaqatihi 'alaiha shalawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu 'alaihi. Ini menunjukkan termasuk kesempurnaan penjelasan dan nasihatnya Rasul kepada umat, serta kasih sayang beliau terhadap umat, salawatullahi wassalamu wa barakatuh alih. Wa qali'atana al-ulama'u qadiman wa hadithan bibayani khataril bina alal kubur wal iftitani biha. Sungguh, para ulama zaman dahulu dan zaman sekarang, kata Syekh Abdul Muhsin, sangat perhatian, telah perhatian, i'atana perhatian. Sungguh para ulama telah perhatian, baik zaman dahulu sampai zaman sekarang, di dalam menjelaskan khataril bina alal kubur, di dalam menjelaskan bahaya bangunan di atas kuburan, dan fitnah wal iftitani biha, dan fitnah terhadap bangunan di atas kuburan tersebut. Wa anna dhalika yufdi ila syirki, bahwasannya hal tersebut bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wa min ha'ula'il ulama alimani yamaniyani, dan di antara ulama tersebut adalah dua orang alim yamaniyani, dua orang alim yang berkebangsaan Yaman. Asya ahaduhuma fil qarni tsani asyar, salah seorang dari keduanya hidup pada kurun ke-12, abad 12 Hijriah 1200-an. Wal akhar fil qarni tsani wasalis asyar, yang satunya hidup pada 12 dan 13 abad ke-12 atau 13 ya. Wahuma Al-Syikh Al-Imam Muhammad Ibn Ismail As-San'ani. Beliau ini sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Disebutkan 1099 ya, 10.000 ya, 10.099 Hijriah ya. 1099 Hijriah ya, 1099 Hijriah atau wafatnya 1182 Hijriah. Itu As-Sunani, As-Sunani itu penulis kitab Subulus Salam. Penulis kitab Subulus Salam. Wa qad allafa fi dzalika kitabahu, sungguh beliau telah menulis pada permasalahan tersebut kitab beliau dengan judul Tathhirul I'tiqad an Adronil Ilhad. Kitab judulnya Tathhirul I'tiqad. Tathhir itu mensucikan, membersihkan keyakinan dari noda-noda penyimpangan, ilhad itu. Wasani Syekhul Imam Muhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani. Yang kedua, Syekh Muhammad yang dikenal dengan Imam Asy-Syaukani. Jadi beliau As-Sunani punya kitab Subulus Salam, Syarahul Maram, As-Syaukani punya kitab Fikih, Nailul Autor, namun beliau juga dalam masalah Tauhid ikut andil dalam menyebarkan dakwah di Yaman untuk membantah, karena pada masa-masa itu banyak kesyirikan, banyak syiriknya di Yaman itu. Pada masa tersebut dibawa oleh orang-orang Syiah dan Sufi. Wa qad allafa fi dzalika kitabahu dengan judul Syarhus Sudur fi Tahrimi Raf'il Kubur. Itu kitab bagus juga. Syarhus Sudur ya, syarah itu sudur dada. Ya. Melapangkan dada. Ya. Membuat lapang dada, membuat dada itu lapang tentang kehurman, tentang keharaman meninggikan kuburan. Wa qad ra'aitu an ajma' baina hadzainil kitabain taysiran lil intifa' bihima. Sungguh aku punya pandangan untuk mengumpulkan kedua kitab ini sebagai bentuk kemudahan untuk bisa mengambil kemanfaatan pada keduanya. Ma'at taklik, ma'at taklik ala mawadhi' minhuma, dengan dibarengi taklik pada beberapa tempat dari kitab tadi. Wan uqaddim baina yadai dzalik bi muqaddimatin tashmal ala khamsati fusulin, kata Syekh Abdul Muhsin. Aku buat sajikan di permulaan kitab tersebut dengan suatu muqaddimah yang meliputi 5 fasal. Ya, jadi 5 fasal yang akan disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada besok pagi ya.